hingga agama menjadi tabiat kalian seperti sebuah celupan yang sempurna bagi sebuah pakaian yang jelas menjadi sifat baginya, sehingga tercapailah kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena agama menganjurkan kepada akhlak yang mulia, amalan yang luhur, dan perkara yang indah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud Syekh rahimahullah menuliskan ini adalah ketika Allah berfirman sibghatullah, maksudnya berpeganglah dengan warna dari Allah. Warna di sini corak. Corak di sini artinya adalah agama. Jadi kenapa digambarkan dengan sibghah? Agama digambarkan dengan sibghah, dengan warna, dengan corak, dengan celupan. Karena orang yang beragama dia akan terkenal agamanya. Dia akan terkenal sifat-sifat baik yang meresap ke dalam anggota tubuhnya. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia katakan, maka akan selalu yang menjadi sandaran dia adalah agama. Kalau kita perhatikan arti misalkan di bawah catatan kaki nomor 1, sibghah Allah artinya celupan Allah, yang berarti corak dan warna yang diberikan Allah bagi kehidupan dan pribadi setiap muslim berupa keimanan kepadanya dan keislaman yang tidak disertai kemusyrikan. Artinya kalau kita ingin berbicara sibghah, sifat orang muslim itu ini loh. Nah, itu namanya sibghah. Maka bagus nama anak mungkin disebut sibghah. Sibghah. Ya. Sifat orang beriman itu ini loh. Gitu loh. Ya. Kenapa? Karena dia sangat terkenal, beda dengan orang-orang yang tidak beriman sifatnya. Dari misalkan akidah. Akidahnya orang beriman beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia meminta, memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sibuknya orang beriman di dalam akidah. Di dalam ibadah, maka sibuknya orang beriman adalah menurut Rasulullah saja. Tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sibghahnya orang-orang yang beriman. Di dalam hal muamalah, muamalahnya tidak dipenuhi dengan kezaliman, tidak dipenuhi dengan penipuan, tidak dipenuhi dengan pengambilan harta tanpa kebenaran, tidak dipenuhi dengan akhlak-akhlak buruk seperti dusta, sumpah palsu, ingkar janji, ya. Dan semisalnya, maka akhlak dan muamalah orang beriman ketika dia berhubungan dengan sesama muslim, bahkan juga sesama manusia, senantiasa baik. Kenapa? Karena dia terkenal, orang beriman terkenal dengan ajaran agamanya. Ya, sibghah yang maksudnya di sini adalah agama Allah. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seakan Syekh di dalam penjelasannya terhadap kata-kata sibghatullah, wahai orang beriman, demikianlah Anda semestinya. Kain yang asalnya putih, saya tidak tahu dunia perkainan. Kain yang asalnya putih kemudian dia bisa menjadi berwarna. Dan akhirnya dengan warna itulah dia terkenal. Akhirnya dengan warna itulah dia terkenal. Maka itulah seorang beriman, dia sangat terkenal dengan warna agamanya. Dimanapun dia berada, senantiasa pembicaranya tidak selalu lepas dari agama. Dari kaedah-kaedah syariat yang diajarkan dalam agama Islam. Ada hadis menarik tentang sibghah, Pak, tentang celupan. Mudah-mudahan ini merupakan renungan bagi kita tentang celupan. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah. Fayusbaghu finnari sabghah." Di dalam buku kita tidak ada. Perhatikan di sini saja. Akan didatangkan nanti orang yang paling banyak nikmatnya pada hari kiamat. Akan didatangkan nanti orang yang paling banyak nikmatnya di dunia, tapi dia dari penghuni neraka pada hari kiamat. Jadi ada orang paling kaya, paling banyak nikmatnya, tapi dia penghuni neraka. Akan didatangkan pada hari kiamat. Fayusbaghu finnari sabghah, lalu dicelupkan dia ke dalam neraka. Sabghah, satu kali celupan. Satu kali celupan dia dicelupkan ke dalam neraka. Thumma yuqal, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattu. Lalu dikatakan kepada orang tersebut. Jadi satu kali celupan, satu kali pandangan dikeluarkan. Lalu orang tersebut ditanya, wahai fulan, apakah engkau pernah melihat satu kebaikan walau secuil pun? Maka dia menjawab, ditanya lagi dengan pertanyaan kedua, hal marra bika na'imun qab, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan walau secuil saja? Maka orang ini menjawab, la wallahi ya rabbi, tidak, demi Allah wahai Rabbku. Artinya aku tidak pernah melihat kebaikan, kenikmatan walau secuil pun. Apa yang Bapak bisa pahami dari hadis ini? Apa yang Bapak bisa pahami, yang bisa menjawab selain kasyifullah? Saking dahsyatnya neraka, maka seluruh nikmat yang dia dapatkan di dunia lupa. Ya. Jangan pernah main-main dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya neraka, bahkan hanya satu celup saja dia lupa akan nikmat yang pernah dia rasakan di dunia. Bukankah nikmat yang pernah dia rasakan di dunia banyak, dari mulai makanan, minuman, pakaian, ya, semua yang dipakai, semua yang dimakan, semuanya dia rasakan. Tapi itu semua lupa gara-gara hanya dicelupkan ke dalam neraka walau satu celup. Beratnya neraka. Maka saya sering mengatakan, orang cerdas tidak pernah meremehkan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar berkaitan dengan ancaman neraka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw azab. Setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka, dan neraka salah satu hal yang kita percayai seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah. Sangat-sangat melupakan kehidupan dunia. Maka tidak ada di dalam neraka kecuali siksa, siksa dan siksa. Terusan hadisnya, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Maka akan didatangkan orang yang paling miskin di dunia, paling tidak berkecukupan di dunia, dari penghuni surga. Fayusbaghu sabghatan fil jannah, maka dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan, satu kali pandangan. Ya. Fayuqalulah, maka dikatakan kepada orang tersebut, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat, qattu, hal marra bika syiddatun qattu. Wahai anak manusia yang barusan dimasukkan ke dalam surga walau seculup pun, apakah engkau pernah melihat kemiskinan walau secuil pun? Apakah engkau merasakan kesulitan di dunia walau secuil pun? Maka orang ini menjawab, la wallahi ya Rabbi, ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu syiddatan qattu. Tidak, demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah melihat keburukan walau secuil pun, kesulitan walau sedikit pun. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu luasnya dan indahnya surga. Kebalikan dari tadi. Maka jangan pernah remehkan ketika ada amalan yang bermuara kepada surga. Ah, surga aja, entar aja deh. Ya, jangan pernah remehkan. Karena dia bisa melupakan, itu baru secelup, Pak. Belum satu menit, dua menit, satu hari, dua hari, belum selama-lamanya. Subhanallah, bagaimana itu? Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah ini makanya para ahli tafsir di sini terjadi perbedaan pendapat di dalam sibghatullah. Ada yang mengatakan agama Allah, ada yang mengatakan surganya Allah. Karena di sini Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi sibghah?" Dan siapakah yang lebih baik dari Allah tentang surganya? Bisa diartikan seperti itu. Ya. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh. Oleh karena itu, Allah berfirman sebagai kekaguman yang jelas bagi akal yang sehat. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Maksudnya tidak ada yang lebih baik sibghahnya dari sibghah Allah. Apabila Anda ingin tahu salah satu contohnya yang menjelaskan kepada Anda tentang perbedaan sibghah Allah dengan sibghah selainnya, maka analogikanlah sesuatu dengan hal yang berkontradiksi dengannya. Bagaimanakah Anda melihat seorang hamba yang beriman kepada Rabbnya dengan keimanan yang benar, yang mempengaruhi kepasrahan hati, ketundukan anggota tubuh dengannya, dan dia akan selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, amalan yang baik, adab yang luhur, dan tata krama yang santun, juga menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang jelek, hina, dan dina. Maka sifatnya adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, sabar, ramah tamah, menjaga diri, berani, berbuat baik lewat lisan maupun tindakan, mencintai Allah, takut kepadanya, khawatir akan pembalasannya, mengharapnya, hingga dia ikhlas hanya untuk Allah, berlaku baik kepada hamba-hambanya. Bandingkanlah dengan seorang hamba yang mengingkari Rabbnya, jauh darinya, dan mendekat kepada selainnya dari makhluk-makhluknya. Syekh di dalam paragraf ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang muslim yang berpegang kepada agama Allah, jelas-jelas beda dengan yang berpegang kepada selain Allah. Dan ingat baik-baik, yang tidak menjadi hamba Allah pasti menjadi hamba selain Allah. Ya, yang tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, dengan kebaikan, pasti tersibukkan dengan kebatilan. Lisan ini saja, kalau tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka pasti akan menyibukkan diri dengan kebatilan. Di sini rahasia perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa nafsuka illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil." Dan jiwamu, jika kamu tidak sibukkan dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan dengan kebatilan. Sama, orang beriman pasti beda dengan orang selain beriman. Seperti misalkan disebutkan dalam yang disebutkan oleh Syekh di sini, Orang beriman, dia akan selalu pasrah kepada Allah, Islam. Kemudian mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian menjadikan nama dan sifat-sifat Allah mulia. Itu orang beriman. Ini dalam perkara akidah. Ibadah, seperti yang saya sebutkan tadi. Ibadah selalu mencontoh Rasulullah. Beda dengan orang yang tidak beriman. Beda dengan orang yang menyimpang dari agama. Senantiasa ingin membuat ibadah-ibadah yang baru, yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Orang beriman, akhlaknya, muamalahnya, tingkah lakunya, disebutkan oleh saya di sini bahkan sangat banyak sekali. Ya. Dan ini sebenarnya harus dijelaskan satu-satu. Maka sifatnya adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Ini sifat orang beriman. Sabar, sifat orang beriman. Ramah tamah, menjaga diri untuk tidak melakukan keburukan terhadap orang lain. Berani berbuat baik lewat lisan maupun tindakan. Ini sifatnya orang beriman. Mencintai Allah, takut kepadanya, khawatir akan pembalasannya, mengharapnya. Hingga dia ikhlas hanya untuk Allah dan berlaku baik kepada hamba-hambanya. Bandingkanlah, lihat kemudian, bandingkanlah dengan orang yang tidak seperti ini. Yang tidak berpegang kepada sibghah Allah. Jadi orang yang berpegang kepada agama Allah pasti akan tercorak, terwarnai dengan agama Allah, dengan syariat-syariat Allah yang mulia itu. Adapun orang yang tidak berpegang dengan agama Allah, maka sangat beda jauhnya. Di sini rahasia Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr kalau tidak salah, la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizu. Tidak akan sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Tidak akan sama. Sama juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita lihat berapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata la yastawi. Surat Al-An'am ayat 50. Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang tunanetra? Tidak sama. Ya. Tidak akan sama. Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak memikirkannya? Dalam ayat yang lain juga surat Ar-Ra'd ayat 16 sama juga. Hal yastawil a'ma wal basir? Am hal tastawil dhulumat wan nur? Apakah sama yang buta dengan yang melihat? Ataukah sama kegelapan dengan keterangan? Tidak sama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9, ayat yang saya bacakan tadi. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian juga di dalam surat Al-Hasyr ayat 20 yang saya bacakan tadi. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizu. Tidak akan sama orang yang penghuni neraka dengan penghuni surga. Sama orang yang sibghahnya Allah, coraknya adalah agama Allah, tidak akan sama dengan coraknya agama selain Allah. Dalam perkataannya pun beda. Ya. Saya jadi ingat cerita kawan di sebuah negara di Eropa. Beliau kerja di sana. Kemudian ini negara adalah salah satu negara yang menghalalkan homoseksual dan lesbian sebagai undang-undang negara. Jadi kalau di Indonesia mereka baru riak-riak kecil dengan buku-buku mereka seperti indahnya kawin sesama jenis, Ya, kalau di negara itu sudah jadi undang-undang, diperbolehkan secara undang-undang negara. Kawan saya yang cerita, yang tinggal di daerah itu, apa nikmatnya Ustaz? Melihat kalau kita masuk ke pasar-pasar, ke mal-mal, supermarket, ya, perempuan, mohon maaf, ciuman dengan perempuan yang lain. Jadi tingkah laku orang beriman pun tidak akan pernah sama dengan orang kafir. Gaya bicaranya, ya, itu disebut yang katanya negara modern, negara maju. Maju dari mana? Ya, itu maju yang terbalik. Katanya patut kita contoh. Tidak, Islam tetap lebih baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, hari pertama dilegalkan undang-undang tersebut, malamnya datang gempa dengan skala 7, sekian Richter. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi semestinya orang beriman seperti yang Allah sampaikan, sibghatullah. Ada bedanya orang beriman. Seperti misalkan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Kalau laki-laki memakai jenggot, jangan dilepas jenggotnya. Ya. Kalau laki-laki pakaiannya di atas 2 mata kaki. Dan semisal, kalau laki-laki, kalau seorang muslim disunnahkan untuk memendekkan atau memotong kuku, menghabiskan bulu ketiak. Ya. Dan kadang-kadang subhanallah, kalau kita lagi umroh, ketahuan ini orang yang sudah belajar sunnah dengan ini orang yang tidak belajar sunnah, hanya dari ketiak. Subhanallah. Ya kan, orang umroh kan kelihatan. Umroh kan dia pakai kain ihram, otomatis kelihatan badan. Ya. Beda orang yang tahu sunnah dengan orang yang tidak tahu sunnah. Itu baru perkara-perkara yang sunnah. Artinya merupakan tabiat manusia semesti itu sepertinya, seharusnya, idealnya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Perempuan dalam pakaiannya juga seperti itu. Ini loh sibghah kami, ini corak kami sebagai orang yang beragama Islam, tidak malu-malu. Bahkan walhamdulillah ini termasuk kebaikan di zaman sekarang, ketika jilbab-jilbab yang besar, termasuk dari hal yang merupakan pakaian modis bagi para perempuan. Para perempuan sudah tidak malu lagi memakai jilbab yang besar. Ya, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang modis. Nah, ini sebuah kebaikan yang kita patut syukuri. Meskipun di sana masih banyak kekurangan, seperti pakaian-pakaian jil, tambahannya bukan jilbab, ya, yang akhirnya menampakkan auratnya, maka ini perlu dinasihati. Mereka tidak ingin sebenarnya menghinakan Islam, akan tetapi mereka tidak tahu hukumnya bagaimana, maka perlu dinasihati. Ya. Kadang ada juga yang lebih aneh, pakai jilbab kemudian keluar dengan celana setengah paha. Coba, subhanallah. Ya kan, ada enggak itu? Ada. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah kaum muslimat yang perlu dinasihati. Ya, kaum muslimat yang perlu dinasihati. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa ketika Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi sibghah?" Tidak ada agama yang lebih baik dibandingkan agama Allah. Tidak ada corak, celupan, warna yang lebih baik dibandingkan warna celupan dan coraknya Allah. Maksudnya adalah apabila orang beragama dengan agama Islam, dia akan terlihat sekali kebaikannya dibandingkan yang tidak beragama Islam. Ayat ini paling tidak disukai oleh orang-orang liberal. Karena orang-orang liberal itu paling tidak suka kita mengklaim agama yang paling benar. Padahal ayat ini berasal dari siapa? Yang menciptakan mereka. Kalau Allah katakan tidak kun fayakun, tidak akan ada mereka. Ya, maka saya bisa mengatakan orang-orang liberal itu salah satu penyakit mereka yang paling parah adalah tidak mau taslim, tidak mau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka tidak demikian. Demi Rabbmu, mereka benar-benar tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai pemutus hukum di dalam perkara yang mereka selisihkan. Kemudian mereka setelah itu tidak mendapati di dalam hati mereka kesempitan, rasa berat atas putusan yang Allah dan Rasulnya telah berikan, dan menerima dengan sebenar-benar penerima. Penyakitnya orang-orang liberal tidak mau menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Maka ketika saya menyebutkan ini, kita jangan sampai seperti itu. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita jauhi, apa yang di dalam syariat Islam diperintahkan kita kerjakan, baik melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang paling baik adalah agama Islam. Allah sendiri yang berfirman, Wa man yabtaghi ghaira al-Islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia dalam kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah sendiri yang berfirman. Ya. Nanti mereka bawa mengusung-usung pendapat mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Tidak ada yang mengetahui siapa yang paling benar. Maka gampang menjawabnya. Perkataan Anda itu pun relatif. Ucapan Anda sekarang kebenaran itu relatif, itu pun relatif, benar atau tidak. Jadi mereka itu tidak menganggap bahwasanya tidak ada hukum di dunia ini yang absolutely, yang yang benar mutlak, benar harus diikuti, enggak ada. Semuanya pasti ada salah. Ini kan namanya nuduh Allah. Maka saya katakan orang-orang seperti itu pantas diberikan hukuman-hukuman yang berat karena menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina agama Allah yang sangat dan sangat di miris sekali di tengah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang merupakan akademisi-akademisi yang kadang-kadang bergelar profesor, doktor, S1, S2, S3, S lilin, ya. Tetapi seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ulaika qaumun utu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepintaran tapi tidak diberikan kesucian hati. Kita lanjutkan. Dia mempunyai sifat yang buruk seperti kufur, syirik, dusta, khianat, tipu daya, tidak menjaga diri, tidak berbuat tidak baik kepada makhluk secara lisan maupun tindakan, maka tidak ada keikhlasan kepada Rabb-nya, tidak juga berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dengan demikian sangatlah jelas perbedaannya bagi anda-anda, sangatlah jelas perbedaannya bagi anda di antara kedua hamba tersebut. Dan mengertilah anda bahwa tidak ada sibghah yang lebih baik daripada sibghah Allah. Dan termasuk makna ini, makna hal ini adalah tidak ada sibghah yang lebih jelek daripada orang yang tercelup dengan sibghah selain agama Allah. Sama tadi, kalau berbicara masalah tercelup, kita membicarakan ya hadis yang saya bacakan tadi. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian kita lanjutkan, dan firman-Nya wa nahnu lahu abidun, yang artinya dan hanya kepada-Nya lah kami menyembah. Terkandung sebuah penjelasan akan sibghah tersebut, yaitu menunaikan dua dasar, keikhlasan dan mengikuti contoh. Ini pokok dasar agama Islam. Ikhlas dan beribadah sesuai dengan contoh. Ya. Pokok dasar agama Islam ikhlas dan sesuai dengan contoh. Karena ibadah itu adalah sebuah kata yang menyeluruh bagi setiap hal yang dicintai oleh Allah dan diridhainya. Baik perbuatan maupun perkataan, lahir maupun batin. Dan hal itu tidak bisa terjadi hingga Allah mensyariatkannya melalui lisan Rasulnya. Nah, dari mulai ibadah itu adalah, itu definisi ibadah. Yang mempunyai buku, ibadah itu adalah sebuah kata yang menyeluruh bagi setiap hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Apa itu ibadah? Pengertian ibadah adalah semua kata yang menunjukkan kepada apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik perkataan ataupun perbuatan. Baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, itu ibadah. Semuanya. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Tidak. Bahkan berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada anak istri, itu ibadah. Menafkahi anak istri, itu ibadah. Ya, perasaan takut, perasaan berharap, minta pertolongan, minta perlindungan dalam keadaan yang sempit, atau disebut dengan isti'anah, isti'adah, istighatsah. Ini ibadah kepada Allah. Karena, dan ini poin ini penting sekali. Memahami pengertian ibadah penting sekali. Karena kita akan bisa membedakan mana yang merupakan ajaran Rasul yang harus kita mencontohnya dan mana yang tidak kita mencontohnya. Ya. Seperti misalkan orang-orang yang mengerjakan hal-hal perbuatan bid'ah. Mereka mengatakan, oh tidak, ini kami tidak sekarang tidak sedang beribadah. Kami sekarang sedang bersilaturahim. Dengan memperingati ABCD misalnya. Maka tidak. Kita katakan, apakah Anda berharap pahala darinya? Maka itu indikasi ibadah. Yang kedua, apakah Anda sekarang ingin mencari ridha Allah? Maka, kalau dia mengatakan, iya, itu berarti ibadah. Kalau ibadah harus ada dua syarat, ikhlas dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Bapak silahkan garis bawahi ini karena ini penting. Apa pentingnya Ustaz mengerti pengertian definisi dari ibadah agar kita bisa menempatkan mana pekerjaan yang harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul, mana yang hanya sekedar bagian dari muamalah. Ya. Baik. Kemudian keikhlasan itu adalah seorang hamba menghendaki wajah Allah semata dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Dan dengan mendahulukan kata yang menjadi objek, maka maknanya bermaksud pembatasan. Dan Allah berfirman, wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sama seperti yang saya sebutkan pada hari kemarin. Objeknya didahulukan. Sebenarnya bisa saja kita mengatakan, dan kami menyembah kepadanya. Tetapi kenapa disebutkan, dan hanya kepadanya kami menyembah. Paham Pak bedanya? Ya. Agar terlihat pembatasan bahwasannya yang disembah hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Saya tuliskan bahasa Indonesia. Bisa saja kita menyebutkan seperti ini. Dan kami menyembah kepadanya. Bahasa Indonesianya wa nahnu abiduna lahu. Ya. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nahnu apa? Lahu. Lahunya dahulu. Abidun. Karena pada ini, kalau kita terjemahkan, dan hanya. Nah, lihat kata-kata hanya ini. Ini fungsinya. Hanya ini menunjukkan pembatasan. Hanya kepadanya kami menyembah. Ini menunjukkan kepada pengkhususan, pembatasan yang menunjukkan kepada ikhlas. Ya. Karena objeknya kita dahulukan, kita menyembah kepada Allah. Atau lebih khusus lagi, kita kepada Allah, hanya kepada Allah kita menyembah. Nah, seperti ini. Ini faedah orang belajar bahasa Arab. Saya hanya menyampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh. Ya, menunjukkan kepada pembatasan. Itu menunjukkan kepada keikhlasan. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, Allah menjelaskan mereka dengan memakai kata-kata isim fi'il atau kata benda pelaku yang menunjukkan akan kelanggengan dan keberlangsungan agar menunjukkan bahwa mereka bersifat seperti itu dan hal itu menjadi sibghah bagi mereka secara pasti. Apa isim fa'ilnya di situ? Abidun. Di sini lihat. Abidun. Abidun itu adalah nama untuk pelaku pekerjaan. Nama untuk pelaku pekerjaan. Kalau kita terjemahkan adalah dan hanya kepadanya kita menyembah. Kami menyembah. Ya, nama untuk pelaku pekerjaan. Ini kata nama. Bagus dikasih nama anak seorang abid. Abid itu artinya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan kata ini padahal masih banyak kata-kata yang lain? Ada faedahnya secara bahasa, yaitu agar kita selalu menyembah Allah. Ya, selalu menyembah Allah, tidak pernah terputus. Selalu ikhlas ketika beribadah, tidak pernah terputus. Nah, ini faedah-faedah dari ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ingin bertanya? Silakan. Ya, langsung saja, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dalam pembelajaran ini mengingatkan kita kepada penambahan satu poin penting yaitu sifat. Tadi di awal tadi dikatakan sifat itu salah satu poinnya adalah kehidupan neraka kita pandang. Kalau kita memahami secara direct bacaan halaman 207 ini berkaitan dengan perumpamaan celupuan sebuah pakaian. Nah, ini dimaknai sebagaimana uraian berikutnya oleh Ustaz tadi, ini adalah agama Allah, dimenekankan kepada Allah, artinya fitrah, kesucian. Nah, ini mohon penjelasan. Artinya satu sisi awal tadi Ustaz mengatakan bahwa ini celupuan neraka dan satu pandang. Jadi di sini sebagaimana yang kita pahami dari pelajaran dulu itu kan itu ada sebuah kebersihan fitrah. Iya. Ketika saya menyebutkan hadis tentang sibghah yang dimasukkan ke dalam neraka satu celup tadi, itu hanya keteringatan saya akan sebuah hadis ini. Saking pentingnya, tidak ada hubungan sebenarnya antara tafsir ayat ini dengan hadis yang saya sebutkan. Hanya saya teringat kata-kata sibghah. Fayusbaghu alaihi sibghah. Begitu dalam hadisnya, maka dicelupkan pada dirinya satu kali celupan, ya tadi. Jadi tidak ada hubungan. Saya hanya mengingat sebuah hadis yang mudah-mudahan pagi ini bermanfaat untuk kita agar kita tidak pernah meremehkan neraka dan juga semangat untuk mengejar surga. Tadi. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Afikum barak. Maaf ini di luar tema Ustaz, karena waktu saya juga terbatas. Bagaimana hukumnya, katakanlah perantau sudah meninggal, amalan anak kan akan mengalir sampai ke orang tua Ustaz, ibadahnya. namun ada hak yang belum ditunaikan, dia enggan untuk membayar hutang orang tua, Ustaz. Ini gimana hukumnya, Ustaz? Iya, semestinya kalau dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, ya dia harus membayar, dia membayar hutang orang tuanya agar orang tuanya benar-benar terlepas dari segala beban di akhirat. Jadi anak tersebut semestinya berusaha semaksimal mungkin untuk membayarkan hutang orang tuanya. Dan para ikhwah sekalian, kita ini adalah, kita dan harta kita itu milik orang tua kita. Anta wa maluka li abik. Jadi saya beri contoh saja, ya, bapak ibu saya tinggal di rumah saya. Itu bukan tinggal di rumah saya, tinggal di rumah mereka. Ya, itu rumah mereka, karena kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Dan itu bukti, itu adalah salah satu bakti anak kepada orang tua. Terutama lagi kalau seandainya kita mengetahui hadis-hadis tentang bahayanya mempunyai tanggungan. Mempunyai tanggungan. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, ruhul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Ruhnya orang beriman atau nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwanya orang beriman itu terkait dengan hutangnya sampai dibayar hutangnya. Itu yang dimaksud itu, ya. Itu yang tapi apakah itu akan berdampak pada ibadah sekarang itu, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Apakah apa? Berdampak pada ibadahnya mungkin. Ibadah siapa? Orang tua atau sang anak, atau mungkin amal tertentu atau bagaimana? Oh, tidak. Tidak. Tidak akan nampak kepada ibadah sang anak. Akan tetapi kalau dia mampu, dia semestinya bayar. Maksud beliau ini adalah kalau orang tua yang sudah meninggal punya hutang, anaknya tidak mampu bayar. Hah? Nah, anaknya tidak mau bayar. Padahal dia mampu. Apakah anaknya ini berdosa? Maka jawabannya termasuk perbuatan yang tidak bakti kepada orang tua ketika membiarkan orang tuanya masih punya tanggungan dan hutang. Tetapi apakah berpengaruh kepada kehidupan sang anak? Maka jawabannya, ya, dia tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ya, dia akan dianggap tidak berbakti. Orang tuanya dalam kesempitan, dia mampu, tidak ditolong. Dan Islam menganut ajaran la taziru wazratun wizra ukhra, dosa tidak ditanggung oleh pelaku yang lain. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Ustaz, dari BBM, dari Bapak Imron di Bekasi. Saya pernah dengar ada Ustaz bilang bahwa agama Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Jika bilang agama paling benar, berarti ada kebenaran-kebenaran pada agama lain. Bagaimana pendapat itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat saja ayat-ayat suci Al-Qur'an. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Adapun permainan kata-kata, apa tujuannya? Itu kan permainan kata-kata saja. Agama Islam benar, berarti semuanya salah. Itu tujuan beliau. Kalau saya katakan agama Islam paling benar dari semua agama, tujuannya apa? Sama kan? Sama kan? Bahwasanya menyatakan Islam itu adalah agama yang benar, yang paling benar di antara semua agama, dan semuanya, semua agama keliru dan kurang sempurna dibandingkan Islam. Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam ahlul kitab pun, di dalam agama ahlul kitab pun, kalau mereka mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran-ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, maka mereka akan mendapatkan kebenaran. Cuma ketika diutus Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran, maka pada saat itu semua ajaran selain ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran tidak bisa dipakai. Jadi tetap saja ada ajaran yang mereka ajarkan yang benar, ya, di dalam ajaran agama mereka. Cuma seperti itu. Kapan sudah diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para dan Al-Quran, maka saat itu jika tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan Al-Quran, maka pada saat itu ajarannya adalah ajaran yang batil. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi dari Bapak Dede Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah jangka waktu maksimum untuk mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan kesucian lainnya? Kemudian yang kedua, kalau memakai celana panjang semata kaki, apakah termasuk isbal? Ya, maka jawabannya tidak ada pembatasan khusus yang tegas dan sahih dari Rasulullah SAW tentang batasan mencabut bulu ketiak atau menghabiskan bulu kemaluan atau memotong kuku. Akan tetapi para ulama menganjurkan yaitu setiap hari Jumat, dan batasan maksimal 40 hari. Itu pun sudah panjang benar. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memakai celana sebatas mata kaki, maka semoga tidak termasuk isbal. Sebatas mata kaki, semoga tidak termasuk apa? Isbal. Karena yang dilarang itu ma asfalal minal ka'bah, yang di bawah dua mata kaki. Makanya pendapat para imam, di antaranya mazhab Imam Ahmad, mereka mengatakan sebatas mata kaki itu yang paling paling rendah, yang paling mencap apa? Paling terakhir dari batasan pakaian untuk laki-laki. Tetapi lebih tinggi dari itu lebih baik. Dalam artian di atas dua mata kaki itu lebih baik, sehingga tidak kadang-kadang turun dari kita. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaan-pertanyaannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan jangan lupa nanti malam adalah kita membaca kitab Tauhid. Saya ingatkan ini, kadang-kadang kita panitia dakwah di Masjid Imam Syafi'i terlupakan mengirim SMS. Jadi kalau tidak ada SMS, tetap saja kajiannya rutin jalan, ya. Jangan karena SMS. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.